Menjaga nikmat rasa aman. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sungguh sangat tepat doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Rabbnya. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memohon kepada Allah Ta'ala agar dianugerahkan terlebih dahulu rasa aman sebelum permohonan limpahan rezeki. Karena rasa aman adalah perkara yang sangat penting dan lebih dibutuhkan sebelum mendapatkan rizki. Seseorang tidak akan mungkin bisa menikmati dan merasakan rizki yang ada tatkala dalam kondisi ketakutan dan kecemasan. Jangankan untuk merasakan dan menikmatinya, bahkan untuk mencari dan memperoleh rizki itu pun akan sangat kesulitan jika kondisinya tidak aman. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hal yang seyogianya kita tempuh agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan dan menjaga nikmat rasa aman kepada negeri ini. Di antaranya, 1. Menjalankan tauhid dan beramal soleh. 2. Senantiasa mensyukuri nikmat. 3. Senantiasa berjalan bersama pemerintah dan menaatinya dalam kebaikan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara sebab langgengnya rasa aman di suatu negeri adalah ketika para penduduknya senantiasa bersinergi dengan pemerintahnya dalam bentuk mendengar dan taat kepada pemerintah tersebut dalam perkara yang baik. Bersabar terhadap pemerintah dengan memberikan masukan melalui cara yang baik dan syar'i, serta tidak lupa untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Ya Rabb kami, jagalah negeri kami Indonesia dari berbagai kejelekan dan kemudaratan. Ya Rabb kami, tolong dan bimbinglah pemerintah kami agar senantiasa di atas petunjukmu dan senantiasa mencintai rakyatnya. Amin ya Rabbal Alamin.